Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا أولادا أبرار ذرية طيبة يا الله karuniakanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami yang menjadi permata hati untuk kami di dunia dan di akhirat. Dan jadikanlah kami, ya Allah, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak keturunan yang baik, yang salihin dan salihat. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan tentang pendidikan anak dalam Islam. Dan pada pagi hari ini yang akan diangkat adalah topik tentang al-bina'ul 'atifi wan-nafsi. Membangun perasaan dan kejiwaan anak-anak. Islam adalah agama yang sangat lengkap, yang syamil dan kamil. Yang lengkap, sempurna dan universal. Semuanya telah diatur dalam Islam, termasuk bagaimana kita membangun perasaan dan kejiwaan anak. Agar anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang sopan, yang akhlak, yang lemah lembut, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, jauh daripada kekerasan, kejam, dan semisalnya. Bagaimana cara membangun perasaan dan kejiwaan anak sehingga dia menjadi manusia yang sempurna, manusia yang paripurna? Ada beberapa resep dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang cara membangun perasaan anak. Di antaranya adalah al-qublatu war-ra'fatu war-rahmatu lil-atfal. Di antaranya adalah dengan cara mencium dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Para orang tua, para bapak, para ibu, ketika mencium anak-anaknya, maka hal ini mempunyai pengaruh besar dalam perasaan dan kejiwaan sang anak. Akan menggerakkan perasaan dan kejiwaan anak, memberikan ketenangan dari pergolakan batinnya, dari emosinya. Anak merasa lebih percaya dan dia merasakan ada keterkaitan cinta antara yang besar dengan yang kecil. Dan ciuman adalah merupakan bukti sayang yang ada di dalam hati dan ada di dalam dada kepada anak kecil tersebut. Ini adalah bukti betapa tawadhu, merendahnya orang yang besar kepada anak kecil, dan ini ibarat cahaya, secercah cahaya yang menerangi jiwa dan hati sang anak, melapangkan dadanya dan menjadikan dia termotivasi, semakin semangat dalam hidupnya. Mencium anak. Para orang tua, para pendidik, para bapak, para ibu, ketika mencium anaknya, maka mempunyai pengaruh yang amat sangat besar. Dan ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam banyak riwayat-riwayat sahih. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah berkisah, qadima nasun minal a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang beberapa orang Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang Badui ya, orang Badui itu orang yang dari pedalaman, yang biasanya mereka orangnya keras-keras, kasar-kasar. Kemudian mereka, orang-orang Badui ini, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kamu biasa mencium anak-anakmu, mencium anak-anak kecil? Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, na'am, iya, kami biasa mencium anak-anak kecil. Lalu mereka, orang-orang Badui, menjawab, lakinna wallahi la nuqabbil, sesungguhnya kami demi Allah tidak mencium. Ya. Akan tapi kami demi Allah tidak mencium. Kami tidak pernah mencium anak-anak kecil. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amlik in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Apakah saya bisa memiliki? Apakah saya bisa menguasai? Jika Allah telah mencabut dari hati-hatimu sifat rahmat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan orang yang tidak pernah mencium anak-anaknya, anak-anak kecil, itu bisa jadi Allah telah mencabut sifat rahmat, sifat kasih sayang dari hatinya. Ini menunjukkan bahwa memang dianjurkan mencium anak-anak, anak-anak kecil ya, anak-anak kita. Karena mereka merasakan kehangatan dan masya Allah pengaruhnya mencium ini sangat besar. Anak yang sedang marah misalnya lalu dicium oleh orang tuanya. Tentu saja ciuman ini ciuman dari hati. Bukan dari luar saja. Karena yang dari hati, yang dari dalam masuk ke dalam. Kalau dari luar saja maka tidak bisa masuk ke dalam. Mencium. Sehingga bisa meredakan gejolak jiwanya, emosinya, kemarahannya. Anak itu merasakan damai, merasakan sejuk dengan ciuman dari yang besar kepada yang kecil itu. Di dalam riwayat yang lainnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Juga oleh Al-Imam Muslim. Rahimahumallahu ta'ala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama al-hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau saat itu mencium cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Inna li ashrah minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mempunyai 10 anak, tapi saya tidak mencium seorang pun dari mereka. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak ya Rasulullah, tapi saya tidak pernah mencium mereka semuanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayang, maka dia tidak disayang. Orang yang tidak pernah mencium anaknya, berarti dia tidak punya sifat sayang, maka dia tidak akan disayang oleh Yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat sayang, sifat kasih, sifat lemah lembut kepada anak-anak, ini adalah merupakan sifat di antara sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat dianjurkan, dan ini adalah merupakan jalan untuk bisa masuk ke dalam syurga agar kita sukses mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kepada anak-anak, mencium mereka, anak-anak kita. Usia berapa, mulai dari usia bayi, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Masya Allah, mereka itu senang. Ketika seorang bapak, seorang ibu menciumnya dari hatinya dengan ikhlas, maka anak-anak merasakan damai, tenang, luar biasa. Dan ini terasa. Cobalah wahai para bapak, para ibu mencium anak-anak dengan ikhlas. Mereka merasakan kedamaian, kesejukan ketika mendapatkan ciuman itu. Demikian pula sifat kasih sayang kepada anak-anak dibuktikan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kepada anak-anak. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih meriwayatkan melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Anas, ja'at imra'atun ila Aisyata radhiyallahu taala anha fa'a'tathha 3 tamarat. Ada seorang wanita yang datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu ini datang membawa 2 putranya. Membawa 2 putranya. Lalu ibunda Aisyah memberikan kepada ibu ini 3 butir buah kurma. Diberikan kepadanya 3 butir buah kurma. Kemudian fa'a'tat kullu sabiyyin laha tamrah wa amsakat li nafsiha tamrah. Kemudian 3 butir kurma itu diberikan kepada masing-masing anaknya, ini satu, kemudian yang satu dipegang oleh ibu tersebut. Jadi masing-masing mendapat bagian 1. Lalu 2 putranya memakan kurma yang telah diberikan kepadanya. Setelah keduanya makan kurmanya habis, maka 2-duanya melihat ibunya yang mau makan kurma itu. Ibunya mau makan kurmanya, mau dimasukkan mulutnya, dilihat oleh anaknya. Yang mana anak ini melihat berarti kepingin, berarti ingin kurma itu juga. Lalu ibunya dengan penuh cinta, dengan penuh sayang, tidak jadi memakan kurma itu. Kurma itu dibelah menjadi 2, diberikan kepada masing-masing anaknya 1/2 dari kurma itu. Ini dapat 1/2, ini dapat 1/2, sementara ibu itu tidak makan apa-apa. Masya Allah, inilah ibu. Dia lapar, dia haus, tapi dia tahan semuanya. Dia terpaksa berbohong kepada anak-anaknya. Wahai anakku, aku tidak lapar, aku tidak haus, makanlah, makanlah. Lalu datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau datang, ibunda Aisyah bercerita kepada beliau tentang kisah ibu dengan 2 anaknya itu dan kurmanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa ma yu'jibuki min dalik, laqad rahimahallah birahmatiha sabiyataiha. Wahai Aisyah, apakah kamu heran dengan hal itu? Sungguh Allah telah menyayangi ibu ini karena dia menyayangi kedua putranya. Subhanallah. Jadi karena ibu ini sayang kepada putranya, maka ibu ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan lupa, kalau kita nyayangi anak kita, kita disayang oleh Allah. Kita mencium anak kita dengan ikhlas, Allah itu cinta kepada kita. Kita sifat rahmat, kasih sayang kepada anak-anak, Allah cinta kepada kita. Ketika ibu memberikan air susu dengan ikhlas, Allah cinta kepada ibu. Allah cinta. Bayangkan seorang wanita pelacur memberi minum anjing kehausan, oleh Allah diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam syurga. Bagaimana pula kita yang memberi makan kepada anak kita, memberi minum, kita cinta, kita sayang kepada anak-anak kita, maka tentu lebih pantas kita untuk diampuni dan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pelacur yang memberi minum anjing kehausan tersebut. Di antara contoh-contoh konkret daripada sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih dan yang lainnya, melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu an utilaha fa asma' buka'a sabi fa atajawwazu fi salati lima a'lamu min wajdi ummihi min buka'ih. Sesungguhnya saya ada kalanya masuk ke dalam salat, keinginan saya adalah memperpanjang salat tersebut agar panjang salatnya. Lalu ternyata tengah-tengah sholat, ini sholat jamaah ya, Rasulullah jadi imam. Lalu ternyata tengah-tengah sholat saya mendengar suara tangisan anak kecil. Akhirnya saya tidak jadi panjang dalam sholat, saya percepat sholatnya, saya perpendek sholatnya. Karena saya tahu betapa perasaan ibunya mendengarkan tangisan anaknya. Rasulullah tidak tega ada anak nangis. Dicepatkan sholatnya dengan tujuan supaya ibunya bisa segera mendiamkan, mendinginkan, menyejukkan putranya, putrinya yang sedang menangis itu. Rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya di dalam sahihnya. Yaitu dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan oleh Imam Muslim. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat, cucunya yang bernama Umamah menangis. Umamah ini putrinya Zainab. Zainab adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah ini nangis, minta digendong oleh kakeknya, nangis minta digendong oleh kakeknya. Rasulullah tidak tega melihat anak nangis ini. Akhirnya oleh Rasulullah digendong, Umamah digendong. Rasulullah sholat jadi imam di masjid, gendong cucunya. Karena sayang, tidak tega, kasihan. Daripada nangis, kalau sujud diletakkan, kalau berdiri digendong lagi. Itu gerakannya banyak dalam sholat, gerakannya banyak tapi tidak apa-apa, ada perlunya. Karena sifat sayang, kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW kepada anak-anak. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, mereka disayang oleh Sang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, yang di langit pasti sayang kepadamu. Demikian pula ada sebuah kisah yang menarik tentang betapa sayangnya ibu kepada putranya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah ini berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Yaitu ada dua orang ibu yang masing-masing membawa anaknya. Lalu anak itu diletakkan di sebuah tempat. Tiba-tiba datang seekor serigala memangsa salah satu dari anak itu. Lalu kedua ibu tersebut saling berebut anak yang selamat. Ibu yang besar, yang tua mengatakan ini anak saya. Ibu yang masih muda mengatakan ini anak saya. Mereka rebutan. Akhirnya singkat cerita datang kepada Nabi Sulaiman. Agar diputuskan ini anaknya siapa ini? Ini anaknya siapa? Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah hikmah dan kebijaksanaan. Nabi Sulaiman ingin tahu siapa yang lebih sayang kepada anak itu. Maka dialah ibunya. Nabi Sulaiman mengatakan, "Hatus sikin, asyukkuhu bainakuma." Ambilkan pisau. Aku akan membelah anak ini menjadi dua di hadapan kamu berdua. Wahai ibu yang besar, wahai ibu yang muda. Aku akan membelah ini jadi dua. Lalu ternyata ibu yang masih muda mengatakan, "Yarhamukallah, huwa ibnuha la tasyukkuh." Ibu yang masih muda mengatakan, "Wahai Nabiullah Sulaiman, semoga Allah merahmati Anda. Jangan, jangan, jangan dibelah. Sudah saya rela. Saya ikhlas biar anak ini dibawa oleh ibu yang tua itu. Tidak apa-apa. Saya ikhlas. Jangan dibelah." Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak ini adalah anaknya ibu yang masih muda. Kenapa? Karena ibu yang masih muda ini sayang, cinta kepada anak ini. Sehingga walaupun ini adalah anaknya, dia ikhlas, dia rela diambil yang tua daripada dibelah jadi dua. Sementara ibu yang tua itu diam saja. Ini menunjukkan memang dia ini bukan anaknya. Karena dia tidak punya sifat rahmat. Tidak punya sifat kasih sayang kepada anak itu. Sayang kepada anak-anak. Ya. Jadi itulah ibu, itulah bapak. Mencium anak-anak sangat penting. Ini semuanya bisa menumbuhkan, bisa membangun perasaan anak-anak. Yang sehingga di kemudian hari dia menjadi manusia yang seutuhnya. Karena dia telah dilatih dengan latihan-latihan yang baik. Demikian pula kita melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu bercanda, bersenda gurau dengan anak-anak. Bercanda dengan anak-anak, bersenda gurau dengan anak-anak. Karena memang itulah anak-anak, dunianya anak-anak. Para orang tua perlu turun level ke levelnya anak-anak. Untuk bercanda dengan anak-anak, bersenda gurau dengan anak-anak. Jangan sampai kita membayangkan anak-anak seperti kita. Kita anggap dia sudah dewasa. Yang benar adalah kita ngalah, kita menjadi anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bercanda dengan cucunya Al-Hasan wal Husain. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan cepat. Istilahnya itu lomba jalan cepat antara beliau dengan cucunya Al-Husain. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan kedua cucunya atau salah satunya Al-Hasan wal Husain menaiki tubuh beliau, dengan telapak kakinya sampai ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senang, Bahkan Rasulullah malah mendoakan, "Husain minni wa ana minhu." Husain adalah bagian dariku dan aku bagian dari Husain. Kemudian beliau juga mengatakan, "Allahumma ahibba fa inni uhibbu." Ya Allah, cintailah Al-Hasan atau Al-Husain ini ya Allah, karena aku mencintai dia. Rasulullah sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak. Bercanda, bersenda gurau dengan anak-anak. Demikian pula di dalam riwayat sahih yang sering diungkapkan. Ketika ada anak kecil yang dia mempunyai seekor burung, yang ketika itu burungnya mati. Lalu Rasulullah mencandai anak ini dengan tujuan menghiburnya. Kata Rasulullah SAW, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang terjadi kepada burungmu, burung An-Nughair? Rasulullah menghiburnya, memanggilnya dengan penuh lemah lembut, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang untuk menghiburnya, mendinginkan jiwanya dan menghilangkan kesedihannya. Kemudian juga beliau pernah pada suatu ketika memanggil seorang anak dengan panggilan "Ya Dal Udunain." Wahai anak yang punya dua telinga. Maksudnya di sini adalah Rasulullah mencandai anak itu. Demikian pula disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah di masjid jadi imam. Ketika beliau sujud, Lalu ada cucunya Al-Husain yang naik di punggung beliau atau naik di leher beliau, ditunggangi. Masih kecil cucunya. Rasulullah sengaja tidak bangun dari sujudnya. Tetap sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud terus. Tidak bangun, dibiarkan sampai cucunya benar-benar puas. Kemudian setelah sampai-sampai para sahabat heran, Rasulullah, para sahabat menganggap, "Wah, Rasulullah ada apa ini kok sujudnya lama? Jangan-jangan terjadi sesuatu." Setelah selesai sholat, beliau memberitahukan, "Inna bani qad qadir tahalani fakarihtu an a'jalahu hatta yaqdiya hajatahu." Sesungguhnya putraku ini, beliau memanggil cucunya dengan putra ya, karena beliau sangat cinta. "Sesungguhnya putraku ini menunggangi aku, maka aku tidak suka kalau aku segera bangkit. Aku biarkan sampai dia puas. Inilah cinta sayang bapak ibu kepada anak-anaknya, kakek nenek kepada cucu-cucunya, karena memang inilah yang diperintahkan. Kita ngalah, kita ngalah." Kita bayangkan aja kalau orang kita seandainya dia sujud ditunggangi oleh anaknya, ya mungkin yang terjadi dia akan marah-marah. Setelah selesai sholat mungkin anaknya itu akan dipukul. Tapi Rasulullah tidak, beliau dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Yam baghi lirrajuli an yakuna fi ahlihi kasabi wal muda'abah ma'a auladihi." Ya. Hendaklah seseorang itu ketika kumpul keluarganya dengan anak-anaknya, ya dia jadi seperti anak kecil, jadi turun level ke level mereka, ya main-main, bercanda, yang enak, yang santai, yang sejuk, seperti itu. Inilah ajaran Islam. Islam ajaran yang sangat lengkap. Bahkan sahabat Umar ini pernah memecat seorang pejabat karena pejabat ini hatinya keras kepada anaknya. Bayangkan ya, ini pejabat loh, pejabat di kantor. Dipecat gara-gara dia keras kepada anaknya. Ini ceritanya ketika itu sahabat Umar bin Khattab mengangkat seseorang menjadi pegawai. Pegawai di kantor. Kemudian orang ini melihat sahabat Umar bin Khattab mencium anaknya, anak kecil dicium. Lalu orang tersebut tanya, "Tuqabbiluhu wa anta ya amiral mu'minin, wa anta amirul mu'minin." Wahai amirul mu'minin, Anda cium dia? Padahal Anda adalah amirul mu'minin. Anda ini orang besar, kenapa kok cium anak kecil? Kemudian kata orang itu, "Lau kuntu ana ma fa'altu." Kalau seandainya aku amirul mu'minin, aku tidak akan mencium anakku. Tidak akan mencium anak kecil aku. Lalu kemudian sahabat Umar mengatakan dengan kata-kata yang hampir mirip dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Fama dzambi in kana nuzi'a min qalbika ar-rahmah. Inna Allah la yarhamu min 'ibadihi illa ar-rahama." Maka apalah dosaku jika telah dicabut dari hatimu sifat rahmat. Sesungguhnya Allah itu tidak menyayangi dari hamba-hambanya kecuali hamba-hamba yang punya sifat sayang. Lalu orang itu pun dipecat dari kerjanya, dipecat, benar-benar dipecat. Sambil sahabat Umar mengatakan, "Anta la tarhamu waladak, fakifa tarhamun nas." Kamu tidak menyayangi anakmu, bagaimana mungkin kamu bisa menyayangi orang lain? Anakmu saja tidak kamu sayangi, bagaimana mungkin kamu menyayangi manusia? Padahal kamu pegawai, kamu pejabat, kamu harus menyayangi manusia. Subhanallah, luar biasa. Kita lihat di sini betapa perhatian para khalifah. Al-khulafa ar-rasyidun sangat perhatian. Sampai-sampai pejabat pun kepribadiannya, kepada keluarganya, sifatnya, kepada anak-anaknya dinilai. Kalau kepada keluarganya tidak baik, kepada anaknya tidak baik, ya percuma. Kalau kamu aja kepada anakmu tidak baik, bagaimana kepada manusia? Tentu tidak baik, dipecat, cari orang lain. Masya Allah, luar biasa. Sayang, sayang kepada anak-anak, cinta kepada anak-anak. Kemudian juga bersendagurau, bermain-main dengan anak-anak. Karena itu orang-orang yang kasar kepada anak-anak, keras kepada anak-anak, suka mukul anak-anak. Ini orang yang orang tidak punya sifat kasih sayang. Ini orang kejam. Orang yang kejam, orang yang dolim, orang yang lalim, orang yang melampaui batas, Allah murka kepada dia, Allah benci kepada dia. Bahkan maaf-maaf, bisa jadi ini adalah orang yang tidak waras. Karena anak kecil disikapi keras, kasar, dipukuli anak kecil. Subhanallah. Sehingga kita dulu pernah mendengar kisah tentang Ari Hanggara yang kemudian dijadikan film Ari Hanggara. Iya, anak kecil ya Allah dipukuli oleh ibu tirinya sampai mati. Dipukuli ya Allah sampai mati. Orang yang lihat film itu nangis, enggak tega. Anak kecil dipukuli sampai mati. Ya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa. Kemudian juga di antara cara membangun perasaan anak adalah dengan memberikan hadiah, diberi hadiah anak-anak, diberi apalah pemberian-pemberian. Ini penting para orang tua memberi hadiah kepada anak-anak dan memberikan pemberian-pemberian kepada anak-anak. Karena akan timbul sifat cinta, memberi hadiah timbul cinta. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, tahadau, tahabu. Hendaklah kamu saling memberikan hadiah, karena nanti akan timbul sifat saling cinta di antara kamu. Saling memberi hadiah, nanti timbul saling cinta, menggerakkan jiwanya anak, sehingga jiwanya tenang, dia merasa dihargai, dia merasa dihormati, dia merasa diberikan kepercayaan hadiah. Terutama adalah hadiah-hadiah ketika anak-anak itu melakukan suatu prestasi. Misalnya dia sudah khatam Iqra, misalnya kalau dia belajar Iqra atau Qiraati atau apa saja diberikan hadiah. Atau misalnya dia sudah hafal Juz Amma diberi hadiah. Atau dia khatam Quran diberi hadiah. Atau dia naik kelas diberi hadiah. Ya seperti itulah. Sehingga senang anak itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan anak-anak. Memberi hadiah kepada anak-anak. Ya, di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu di Madinah ketika musim panen kurma, ya di Madinah itu banyak pohon kurma. Ketika musim panen kurma, maka biasanya mereka selalu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka memberikan kurma itu pertama-tama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Rasulullah mendoakan agar barokah. Lalu ketika didatangkan kurma itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi timarina wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah. Ya Allah, berilah berkah untuk kami di kota Madinah kami ini, pada buah-buahan kami, pada timbangan kami, mud dan sok. Berilah barokah bersama barokah, semuanya barokah insyaallah. Lalu Rasulullah setelah berdoa begitu memberikan kurma tersebut kepada anak-anak kecil yang hadir di sana. Jadi anak kecil dulu diberi, anak-anak kecil diberi semuanya, masyaallah. Jadi barokah ketika panen, barokah dibawa ke Rasulullah dulu, didoakan, kemudian diberikan kepada anak-anak kecil yang hadir. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Pernah juga ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa anaknya yang masih kecil. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memakan kurma. Lalu Rasulullah memberikan kurma itu kepada sahabat tersebut dan anaknya. Sambil diusap kepalanya. Diberikan, terus diberikan. Jadi kemudian juga dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Pernah suatu ketika Rasulullah membawa hulwa. Halwa ya, hulwa itu ya yang manis-manis ya. Kalau sekarang itu padanya permen, kayak permen gitu. Jadi membawakan seperti itu. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada para sahabat, di antaranya ada anak kecil diberi permen. Ya, memang anak kecil senang dengan begitu, senang dengan permen, pemberian-pemberian. Yang penting pokok tidak membahayakannya. Diberi, memberi anak kecil dia senang. Diberikan. Dan anak kecil itu walaupun kelihatannya tidak paham, dia tuh ingat. Jadi nanti diingat-ingat sampai anak itu besar selalu ingat terus. Bahwa orang ini dulu pernah sayang kepada saya, orang ini dulu pernah memberi saya permen, begitu. diingat-ingat, dan insya Allah dia akan menjadi anak yang baik di kemudian hari. Demikian pula ketika datang hadiah-hadiah dari Raja Najasyi. Raja Najasyi di Ethiopia itu datang, hadiahnya datang ya, bawa hadiah banyak dikirimkan. Lalu oleh Rasulullah SAW hadiah itu diantaranya diberikan kepada cucunya yang bernama Umamah. Ya, diberikan kepada cucu yang bernama Umamah. Bahkan hadiahnya berupa perhiasan-perhiasan, termasuk perhiasan emas. Rasulullah memberikan hadiah tahalli bihada ya bunayya, wahai putriku, wahai cucuku, inilah kamu pakai untuk perhiasanmu. Diberikan perhiasan. Ya, anak perempuan diberi perhiasan. Diberikan apa? Diberi anting-anting atau gelang atau yang lain-lainnya. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Ini supaya anak merasa senang diberikan hadiah oleh para orang tua. Kemudian juga diantara termasuk yang membangun jiwa anak, membangun perasaan anak adalah kadang kita perlu mengusap kepalanya anak. Siapa mencium juga mengusap kepalanya anak. Diusap kepalanya, senang dia. Terutama anak yatim. Rasulullah SAW kana yazuru al-ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum. Rasulullah SAW itu kadang datang ke tempatnya orang-orang Ansar di Madinah, memberikan salam kepada anak-anak kecil dan mengusap-usap kepala mereka, diusap kepala anak-anak kecil. Demikian pula Abdullah bin Ja'far, anaknya sahabat Ja'far. Sahabat Ja'far ini meninggal dunia dalam sebuah peperangan, anaknya yatim. Rasulullah datang kepada anaknya, dilus-lus kepalanya, diusap-usap kepalanya 3 kali sambil didoakan, Allahumma khluf Ja'faran fi waladih, ya Allah, berilah ganti anak-anaknya Ja'far, berilah ganti ayahnya, ganti ayah. Ya, dilus-lus kepalanya. Seperti itu. Bahkan juga kadang Rasulullah di samping mengelus-elus mengusap kepalanya juga sekaligus mengusap apa namanya? Pipinya, kepalanya, pipinya, ya dicium, masya Allah. Dan tentu saja ini dilakukan adil. Kalau ada 3 anak, ya 3-3-nya. Dicium 1, cium 3-3-nya. Diusap 1, diusap 3-3-nya. Ini harus adil. Dan ini selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adil dalam segala hal. Termasuk adil dalam mencium. Adil dalam mengusap. Adil dalam menggendong. Ya. 1 di pangku, 1 juga di pangku. Kalau memang memungkinkan. Ini agar supaya tidak ada saling apa namanya iri dengki, saling bermusuhan di antara anak-anak. Kemudian juga ada kalanya di antara cara membangun perasaan anak adalah memberikan sambutan yang baik kepada anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pulang dari bepergian, begitu masuk Madinah, yang pertama-tama oleh Rasulullah dicari di antaranya anak-anak. Mana anak-anak? Ya, cucu-cucu beliau. Kemudian juga yang lainnya. Di antaranya adalah Al-Hasan wal-Husain. Kemudian Abdullah bin Ja'far. Ya, dijemput dulu anak-anak. Disambut anak-anak ini. Ya, karena kangen dengan anak-anak. Lalu kadang dibonceng. Rasulullah naik kendaraan dibonceng anak-anak. Untuk menyenangkan hatinya. Muter-muter di Madinah. Ya, mungkin itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang tua yang penuh sayang, penuh cinta kepada anak-anak, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, kalau ada yang mau mengirimkan SMS, monggo silakan dikirimkan saja di nomor 081334 183554. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan masalah pendidikan anak dalam Islam, monggo 081334 183554. Dan ini sudah ada beberapa SMS yang masuk, saya akan menjawabnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dimuliakan Allah, amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan Anda dan semuanya di dunia dan di akhirat. Saya mau bertanya, siapakah yang berhak menjadi wali saya jika saya menikah nanti? Karena orang tua saya, yaitu saudara dari ayah saya, semuanya Nasrani. Tapi dari ibu saya ada yang muslim. Mana yang berhak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Malang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wali itu dari pihak ayah ya, bukan dari pihak ibu. Jadi wali itu bapak. Kemudian kalau tidak ada bapak ya bapaknya bapak. Kalau dia seorang janda punya anak yang sudah baligh, laki-laki sudah baligh Islam ya, maka walinya itu anaknya. Karena yang dekat itu ya anaknya. Kalau tidak ada ya saudaranya, kakaknya atau adiknya yang laki-laki. Kalau tidak ada pamannya ya, saudaranya bapak yang laki-laki. Kalau tidak ada maka anak pamannya tadi itu ibnul am, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak. Itu kalau ada. Kalau memang dari pihak bapak tidak ada semuanya, maka walinya adalah wali hakim. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sultanu waliyu man la waliyalaha. Hakim ya itu adalah wali dari orang perempuan yang tidak punya wali. Jadi begitu ya, mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya cintai karena Allah. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang pada saat mengucapkan syahadat, yaitu ketika masuk Islam, dalam keadaan haid? Apakah Islamnya perlu diulang kembali pada saat suci? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Malang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak usah diulang ya. Jadi walaupun ketika mengucapkan syahadat dalam keadaan haid, tidak usah diulang. Karena itu tidak menghalangi, tidak membatalkan syahadat yang dia ucapkan. Ya, jadi tidak usah diulangi. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai mandi bagi orang Islam. Sebagian mengatakan memang harus mandi, sebagian tidak. Yaitu khilaf ya, kita tidak bahas khilafnya itu. Yang jelas ketika Anda mengucapkan syahadat ya masuk Islam waktu haid, itu sah, Anda sudah Islam. Tidak perlu diulangi lagi syahadatnya. Ya, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Kemudian ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdullah yang dicintai dan dirahmati Allah. Amin. Semoga Allah mencintai dan merahmati Anda dan semuanya. Apa perlu juga kita mencium murid kita yang marah habis bertengkar saat mengaji? Apa mesti dicium semua? Ya, apa bermanfaat? Ya, dilihat dulu ya. Kalau memang anak kecil ya tidak apa-apa ya, tapi diharapkan sejenis ya. Kalau lawan jenis usahakan jangan. Jangan-jangan ya. Jadi kalau gurunya guru perempuan, ya, muridnya murid perempuan, anak-anak kecil ya tidak apa-apa. Gurunya guru laki, muridnya laki-laki ya, tentu saja aman dari fitnah. Tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak apa-apa. Mencium anak kecil itu wajar ya. Anak-anak kecil, usia kecil, di bawah 7 tahun, seperti itu ya. Tentu saja semua ini adalah kalau aman dari fitnah. Diharapkan aman dari fitnah, tidak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Tapi enggak usah dicium semua murid ya, bukan semua murid. Yang bertengkar itu aja dua orang untuk mendinginkan, untuk menyejukkan jiwanya, untuk supaya menghentikan gejolak emosinya. Seperti itu. Kemudian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kalau memandikan bayi di dalam bak mandi? Apakah badan bayi yang sudah dimandikan tadi sudah suci? Karena bak mandi tersebut bercampur dengan air sabun. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi tidak apa-apa ya, memandikan anak di bak mandi tidak apa-apa. Adapun kecampur sabun tidak apa-apa, itu namanya air tohir, ghairu mutohir. Kalau memang warnanya sudah berubah karena kecampuran sabun, maka itu adalah air suci tapi tidak mensucikan. Karena dia sudah berubah ya, berubah warnanya, berubah rasanya oleh sesuatu yang suci. Ya. Maka dia suci tapi tidak mensucikan, dibuat wudhu tidak boleh. Tapi badannya suci ya. Jadi tidak apa-apa. Hanya saja tidak boleh kencing di bak. Tidak boleh. Karena ada riwayat dari Rasulullah SAW tentang larangan kencing di suatu tempat lalu mandi di sana. Itu dilarang. La yabulanna hadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri tsumma yaghtasilu fihi. Hadis sahih itu. Janganlah seorang kamu kencing di sebuah tempat air yang diam, yang tidak mengalir, lalu dia mandi di sana. Jadi kencing di bak mandi itu tidak boleh ya. Kecuali kalau besar sekali di kolam renang ya, nah itu tidak apa-apa. Karena itu air yang seperti lautan, sehingga ketika misalnya seseorang buang air kecil di sana, hilang. Air kecilnya hilang, kalah oleh banyaknya air yang ada. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukum azan pada bayi? Hukum azan pada bayi itu adalah sunnah. Sunnah dan sunnah, jangan ditinggalkan. Itu sudah dilakukan salafus soleh semenjak dahulu kala. Mulai Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'ut tabi'in, semuanya melakukan azan di telinganya anak. Hanya saja riwayat yang sahih itu cuma azan saja. Adapun riwayat yang menyatakan azan telinga kanan, qomat telinga kiri itu riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Adapun kalau azan saja itu sunnah, jangan ditinggalkan. Fadilahnya azan kepada anak bayi itu banyak. Supaya anak itu ketika lahir dia mendengar kalimat-kalimat thayyibah, meresap dalam jiwanya, mengusir setan yang mengganggu dia, dan banyak kebaikan-kebaikannya. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh hadisnya dhaif, ya silakan. Ya jelas para ulama mengatakan hadisnya itu sahih tentang azan saja. Jadi dilakukan ya azannya, dan saya alhamdulillah selalu saya azani anak saya. Jangan terpengaruh mereka-mereka yang mengatakan tidak ada sunnahnya, jangan terpengaruh. Mereka mau tidak azan silakan, monggo jangan azan. Tapi kita tetap azan kepada anak-anak. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan dianjurkan azan kepada anak yang baru lahir. Fadilahnya banyak. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud bicara panjang lebar fadilahnya azan kepada anak-anak. Beliau bawakan hadisnya. Jadi azan ya, anak-anak kalau baru lahir diadani. Ya diadani, tapi jangan keras-keras. Ya cukup biasa aja adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat thayyibah didengarkan anak-anak, anak yang baru lahir. Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang adhan misalnya bapaknya sendiri. Itu lebih hebat, lebih afdol. Lebih afdol. Ya ini banyak pertanyaan yang masuk ya. Bentar saya jawab dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdullah Saleh Al-Hadrami yang dimuliakan Allah. Ya, amin, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda juga dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Ana tidak tanya, cuman memberikan informasi. Alhamdulillah saat ini di kantor Ana banyak yang mendengarkan RDI, baik lewat radio atau MP3. Dan MP3 keluarga Sakinah dan pendidikan anak banyak yang menggandakan. Syukron, wassalamualaikum Bapak Lestari di kantor. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga Anda semuanya istiqomah dan semoga hidup kita adalah hidup yang bermanfaat. Kemudian ini ada pertanyaan, Ustadz yang dirahmati Allah, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga merahmati Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, mohon maaf. Ini baru saja terjadi mati lampu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf kepada para pendengar setia Radio Dakwah Islamia karena baru saja mati lampu di radio kami. Jadi baru saja terputus siaran radionya. Sekarang kami lanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ustadz yang dirahmati Allah, amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Tolong doakan anak-anak supaya bisa masuk universitas yang terbaik dan dapat ilmu barokah dunia akhirat bagi diri sendiri, keluarga dan umat Islam seluruhnya. Ya Allahumma amin. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk anak Anda dan untuk anak kita semuanya. Ustadz yang dirahmati Allah, amin atas doanya. Semoga Allah juga merahmati Anda dan semuanya. Saya hamil 9 bulan. Insya Allah sebentar lagi melahirkan anak pertama. Mohon doanya agar diberi kemudahan dan kelancaran. Apa ada sunnahnya mandi besar setelah melahirkan? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada ibu-ibu yang hamil yang mau melahirkan ya. Mudah-mudahan oleh Allah diberi kemudahan ketika melahirkan, lancar, selamat semuanya, sehat wal afiat. Allahumma amin. Mengenai mandi besar setelah melahirkan itu ya enggak ada. Yang ada itu ya mandi setelah bersih dari nifas. Karena orang melahirkan ya nifas ya, setelah bersih dari nifas maka mandi. Seperti mandi ketika datang bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya bagaimana kalau kita punya bapak yang mulai kecil jahat sama kita dan tidak menafkahi dan tidak ada kasih sayang sama sekali. Sampai sekarang juga suka semaunya sendiri. Orangnya tidak bisa diajak bicara. Kita harus bagaimana? Terima kasih. Ya pertama-tama sebagai anak ya sabar, sabar, jangan membalas. Orang salah jangan dibalas salah. Orang jahat jangan dibalas jahat. Anda sabar, Anda tabah. Sambil Anda berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan sifat ayah Anda dirubah. Sambil memberikan masukan-masukan. Seandainya tidak mau mendengar omongan anak-anaknya, maka mungkin Anda bisa meminta orang lain untuk nasihati bapak Anda. Yang penting adalah kita berupaya dan semuanya nanti yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagaimanapun juga bapak adalah bapak, anak harus berbakti kepada bapak. Bapak salah jangan dibalas dengan salah. Ya, Anda harus berdoa, berdoa dan berusaha-berusaha sabar tabah. Mudah-mudahan Anda oleh Allah diberikan ganti dari kesabaran Anda itu, ketabahan Anda itu diberikan yang lebih baik, yang lebih agung, lebih mulia. Insyaallah, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, istri saya sering menina bubukkan anak bayi kami dengan menggunakan tembang-tembang Jawa. Bolehkah hal tersebut? Jazakallah khair jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saran saya kalau menidurkan anak jangan dikasih nyanyian-nyanyian atau tembang-tembang atau yang lainnya, tapi dikasih aja ya ngaji Quran, ngaji Quran. Kalau Anda tidak hafal Quran, Anda baca Fatihah aja tidak apa-apa. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, itu luar biasa. Daripada nyanyi, daripada tembang-tembang yang lainnya, bacakan Quran. Anda apal kul wallahu ahad, baca kul wallahu ahad, diulang-ulang. Itu barokah, barokahnya luar biasa. Bacakan al-ikhlas, al-falak, an-nas, ayat kursi. Yang Anda apal apa, Anda bacakan. Masya Allah, luar biasa itu pengaruhnya. Insyaallah anak Anda menjadi anak yang soleh, anak yang berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz yang dirahmati Allah, amin atas doanya. Semoga Allah juga merahmati Anda dan kepada semuanya. Ustadz, saya seorang guru. Di saat murid-murid saya nakal dan membuat ulah, saya kesulitan mengendalikannya. Padahal saya berusaha tidak marah, namun biasanya tiba-tiba suara saya langsung meninggi. bagaimana solusinya? Jazakallah. Ya. Jadi ya memang ya guru itu ya harus dituntut untuk sabar ya. Walaupun marah kadang-kadang boleh. Walaupun lemah lembut pada tempatnya bagus, marah pada tempat juga bagus. Suara agak tinggi kadang-kadang juga boleh, tidak terus-terusan. Pada saatnya tepat bagus tidak apa-apa. Yang penting pokok terkontrol. Jadi marah untuk tujuannya mendidik, ya marah tidak melampaui batas, yang terkontrol, ikhlas, niatnya karena Allah, tujuannya baik, itu marah yang boleh, malah yang terpuji. Rasulullah juga kadang marah, tapi marahnya terpuji, terkontrol, karena Allah, tidak melampaui batas. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa sekali-kali marah untuk mendidik, ya keras pada saatnya bagus, bagaimana lembut pada saatnya juga bagus. Arifku walin perlu, asyidah juga perlu pada saatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz yang diridhoi Allah. Amin, amin, amin. Semoga Allah juga meridhoi Anda dan semuanya. Ustaz, apakah anak yang masih dalam kandungan bisa mendapatkan hak waris? Syukran atas jawabannya, atas penjelasannya. Ya. Itu anak dapat warisan ya. Jadi anak walaupun di kandungan, dalam kandungan ya, istrinya mengandung, suaminya meninggal, maka calon anak itu, janin itu dapat warisan. Maka dari itu di dalam cara pembagian ilmu waris, ilmu pembagian waris, itu anak itu nanti diprediksi. Kalau dia perempuan, maka warisannya sekian. Kalau laki, maka warisannya sekian. Kalau seandainya kembar, ya kembar laki-laki dua, warisannya sekian. Kalau seandainya kembar perempuan dua, warisannya sekian. Kalau seandainya kembar dua, laki perempuan, warisannya sekian. Ada semuanya itu diprediksi. Jadi anak walaupun dalam kandungan itu dapat warisan. Ya. Tapi ditunggu lahir dulu. Lahir, ya, ketika lahir dalam keadaan hidup, maka dia dapat warisan. Jadi begitu. Itu setelah disebutkan dalam ilmu faraid. Ilmu faraid atau ilmu mawarid. Ilmu tentang warisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya cintai karena Allah. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jika kita sudah memberikan ciuman, sabar dan lemah lembut kepada anak, tapi anak tetap kurang ajar, bahkan ngelunjak. Lalu apakah seharusnya agak keras karena dari dulu tidak pernah dikasari. Sekarang anak itu sudah baligh umur 12. Ya, tadi telah disebutkan ya. Jadi keras sekali-kali perlu. Keras ya, tapi jangan melampaui batas. Tujuannya juga mendidik. Itu tidak apa-apa, boleh. Dan ciuman, sabar, lemah lembut tidak cukup. Yang penting juga komunikasi. Komunikasi dengan anak. Yang penting jangan dimanja anak itu. Karena kalau dimanja nanti dia bermanja-manja. Jadi keras pada saatnya bagus, lembut pada saatnya bagus, semuanya tidak melampaui batas, dan semuanya tetap dalam koridor syar'i. Yang penting kita sudah berusaha maksimal sebaik-baiknya, sesuai dengan syariat, maka hasilnya kita serahkan Allah. Yang menentukan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Apa benar anak kecil atau balita bisa lihat jin dan sejenisnya seperti kata banyak orang? Anak saya 1 tahun sering tiba-tiba ketakutan. Kata orang-orang dia melihat setan. Bagaimana menyikapinya? Itu tidak benar ya, tidak benar. Jadi anak kecil itu tidak bisa lihat jin, itu tidak benar. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang jin ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu bisa lihat kamu, kamu tidak bisa lihat jin. Jadi tidak benar itu. Kecuali kalau jinnya itu menjelma, menjelma jadi ular, menjelma jadi binatang bisa. Kalau dalam bentuk aslinya tidak bisa. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz yang terhormat, amin. Bagaimana cara menanggapi anak usia 3 tahun? Kalau marah suka melempar sandal atau benda-benda lainnya, apa boleh dipukul tangannya supaya merasa takut? Syukron. Oh ya. Anak 3 tahun biasa begitu ya. Saya kebetulan juga punya anak 3 tahun ya kayak gini biasa melempar sandal, sepatu biasa. Memang itu anak kecil ya gitu-itu. Jangan resah, jangan bingung. Cuman ya diarahkan saja, diarahkan. Dan biasanya, biasanya anak ketika melempar sandal atau benda lain, biasanya itu mencari perhatian. Ini pengalaman, cari perhatian dia itu. Nah, kalau kita memperhatikan dia, dia tidak lagi melempar-lempar. Jadi karena dia kurang diperhatikan, apalagi mungkin dia punya kakak atau punya adik yang lebih kita perhatikan, dia merasa iri, terjadi iri di antara anak. Nah, kita harus jeli orang tua. Jadi jangan dipukul, pukulnya tidak boleh dipukul ya. Soalnya Rasulullah melarang memukul anak kecuali umur 10 baru boleh dipukul. Dan itu pun juga pukulan mendidik, tidak melukai, tidak menimbulkan bekas. Pukulan kasih sayang, pukulan cinta, seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman, biasanya anak kalau suka melempar-melempar itu mencari perhatian. Ya, coba diperhatikan, diajak ngomong, ya tadi dicium, diusap kepalanya, pipinya, begitu. Ya memang kita harus sabar karena anak itu ya hiburan, ya nikmat, ya amanat, ya ujian, semuanya lengkap. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz yang saya cintai, amin ya, semoga Allah mencintai Anda. Saya mau tanya, bagaimana saya untuk mendidik keponakan saya? Dia ditinggal ibunya yang masuk agama Nasrani. Dan anaknya bandel banget. Dan saya pengen nikah, bantu doa Ustaz saya. Makasih ya dari hamba Allah. Ya, ya keponakan Anda selamatkan ya. Alhamdulillah dia sudah selamat dari ibunya. Ibunya masuk Nasrani, tapi anaknya tidak mengikut ibunya. Alhamdulillah sekarang anaknya menjadi amanat Anda. Ya, Anda harus sabar, mendidik dia, tabah, arahkan kepada agama. Doakan dia supaya dia menjadi istiqomah dalam Islamnya dan tidak ikut-ikutan agama ibunya yang Nasrani itu. Dan insya Allah keikhlasan Anda dalam mendidik keponakan Anda, kesabaran Anda, ketabahan Anda, Allah menjadikan Anda ketemu jodoh Anda. Insya Allah mudah-mudahan ketemu jodoh ya, yang soleh, dan mudah-mudahan nanti punya anak-anak yang banyak. Mudah-mudahan mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz yang dirahmati Allah, amin. Semoga Allah merahmati Anda. Mengapa ada orang yang berilmu agama sudah tinggi, tapi tidak pernah sabar dan merasa diri paling pintar dan benar dan sikapnya kasar? Assalamualaikum. Wah, itu tidak benar ya. Jadi mestinya orang itu kalau semakin bertambah ilmunya, semakin tawadu, semakin merendah, bukan semakin sombong. Ya, ya macam-macam lah. Ada orang itu punya ilmu tidak bermanfaat. Ada orang punya ilmu bermanfaat. Maka dari itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu penting. Ilmu saja tidak cukup, harus bermanfaat. Bermanfaat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau punya ilmu tidak bermanfaat, maka dia tambah jauh dari Allah. Ya. Tapi insya Allah tidak semuanya gitu. Insya Allah banyak orang berilmu, dia tawadu, tidak kasar, tidak sombong. Apalagi sombong. Merasa paling pinter, merasa paling bener. Wah, itu dibenci oleh Allah. Orang sombong itu dibenci oleh Allah. Rasulullah bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil semut sombong. Sekecil semut saja sombong tidak masuk surga. Bagaimana kalau sombongnya besar, sebesar gajah. Jadi begitu ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda, kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz yang dirahmati Allah, amin. Semoga Allah juga merahmati Anda. Saya punya anak didik ngaji Al-Quran, tapi selama ini masih belajar membaca saja. Tajwidnya dan makhrajnya, bagaimana cara mengenalkan artinya sekalian? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, jadi perlu ya, di samping belajar baca Quran, tajwidnya, makhrajnya, tahsinnya, juga perlu artinya. Jadi maknanya Quran ini apa? Perlu pelan-pelan, ya diterangkan. Kalau anak-anak kecil, ya terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ya begitu aja, terjemahan-terjemahannya aja dulu. Kalau dia sudah usia ngerti, usia faham, usia tamyiz, mulai diterangkan apa itu maknanya bismillahirrahmanirrahim. Apa itu maknanya alhamdulillahirrabbilalamin dan yang lain-lainnya. Jadi semakin bertambah usianya, semakin dia diberi ilmu yang bertambah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz yang dicintai Allah. Amin. Semoga Allah mencintai Anda dan semuanya. Bagaimana mengatasi anak yang suka ngambek kalau minta sesuatu enggak dituruti, gulung-gulung di lantai sambil nangis teriak-teriak syukron. Ya. Untuk mengatasi anak model gini enggak usah bingung. Jangan bingung ya. Yang menjadikan orang sekarang ini tidak suka punya anak banyak karena dia suka bingung. Ada anak nangis, bingung. Ada anak golong-golong, bingung. Ada anak teriak-teriak, bingung. Jangan, tenang aja. Mau nangis, biarkan nangis. Ya, mau golong-golong, biarkan golong-golong. Tidak apa-apa. Nanti kalau sudah capek, berhenti sendiri. Itu aja. Yang penting sudah dibilangi ya. Dibilangi nanti aja kapan-kapan dibelikan kalau ada rezeki. Dia bilang gitu. Dia tetap ngotot, nangis, sudah biarkan. Nanti kalau dia capek, berhenti sendiri. Gulung-gulung kalau sudah capek, berhenti. Nangis kalau capek, berhenti nanti. Jadi jangan bingung, hidup ini jangan dibuat repot. Jadi gitu resepnya. Sehingga orang-orang dulu itu punya anak banyak. Karena apa ya? Orang-orang dulu tawakal kepada Allah. Anaknya nangis, tidak bingung. Disuruh diam, dilus-lus. Ya. Tetap nangis, gulung-gulung. Ya tidak apa-apa. Nanti kalau capek, dia berhenti sendiri. Gitu aja. Jadi jangan mau dibuat bingung oleh tingkah pola anak yang memang itu adalah ciri khasnya anak-anak. Jadi begitu. Jadi kepada para ibu, para bapak, tidak usah bingung ya. Kalau ada anak-anak yang gulung-gulung, tidak dituruti, nangis, teriak-teriak, dibiarkan, tidak apa-apa. Nanti kalau capek, berhenti sendiri. Dan nanti jadi pelajaran bahwa gulung-gulungnya dia, teriakan-teriakan dia tidak menghasilkan apa yang dia inginkan. Jadi pelajaran. Percuma kamu gulung-gulung, tidak saya turuti. Sampai nangis tidak saya turuti. Ya, penting itu. Karena kalau dia begitu gulung-gulung sudah saya turuti. Nah, jadikan oleh dia dijadikan apa namanya senjata itu. Oh, jadi ibu saya harus gulung-gulung dulu. Saya harus teriak dulu kalau supaya dikasihi. Ya, ini penting ya ibu-ibu, bapak-bapak jangan bingung. Ya, kalau mau gulung-gulung enggak apa-apa, nanti kalau capek berhenti sendiri. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Semoga Allah merahmati Anda dan semuanya. Doa apa yang dibaca sewaktu anak nangis atau rewel? Kadang adik saya menangis tanpa sebab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau nangis ya, rewel, Anda baca Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Bacakan juga ayat kursi di telinganya ya, di telinganya bacakan. Bacakan Qulullahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, seperti itu. Anda bacakan, terutama baca Fatihah, ketika baca itu niatkan, mudah-mudahan anak ini oleh Allah diberikan ketenangan. Berikan ketenangan. Atau juga Anda bacakan Fatihah di air. Bacakan Fatihah di air, niatnya supaya anak ini oleh Allah diberi ketenangan. Yang minum oleh Allah diberikan ketenangan. Ya gitu, itu upaya-upaya. Upaya-upaya sambil juga berupaya dohir ya, upaya dohir jadi cari sebabnya apa, kok nangis, kok rewel, sebabnya apa, sebabnya nanti dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dimuliakan Allah, amin. Semoga Allah memuliakan Anda di dunia dan di akhirat. Bagaimana cara menasehati anak yang sulit dinasehati? Umurnya sudah 31, sudah menikah. Dinasehati untuk sholat susah. Istrinya juga orang yang tidak mendukung untuk perbaikan anak saya. Bahkan cenderung semakin menjauhkan dari Allah. Bagaimana Ustaz? Sebagai seorang ibu saya bingung. Oh ya, jangan bingung wahai ibu, jangan bingung ya. Yang penting ibu memberikan nasihat, ibu mendoakan anaknya ibu, nasihati, berikan doa, ibu bangun malam, sholat tahajud, ya Allah, anakku ya Allah, anakku ya Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa, doakan ibu, doakan, hasilnya serahkan Allah, tidak usah bingung ibu. Yang penting kita sudah berusaha mendidik, membina, mengarahkan, menasehati, memberikan masukan, ya. Kemudian mendoakan, semuanya kita lakukan. Dia tetap nakal, tetap tidak mau sholat. Memang itulah kehidupan dunia. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Ada ahli surga, ada ahli neraka. Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Nuh anaknya kafir, Bu. Jangan bingung, Bu. Nabi Nuh itu mendakwai anaknya. Tapi memang hidayahnya di tangan Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Taufiq di tangan Allah. Ya. Nabi Nuh sempat sayang kepada anaknya. Ya Allah, anakku ya Allah. Inna bni min ahli ya Allah. Anakku ya Allah, selamatkan ya Allah. Jangan tenggelamkan anakku ya Allah. Ketika itu anaknya diajak naik perahu, tidak mau. Naik gunung anaknya. Lalu tenggelam anaknya. Tenggelam sampai apa namanya kelihatan tangannya. Nabi Nuh teriak-teriak, ya Allah, anakku ya Allah, selamatkan ya Allah. Oleh Allah ditegur. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Hai Nuh, itu bukan anakmu. Dia amalnya bukan amal yang soleh. Dia kafir, bukan anakmu. Tidak boleh kamu doa begitu. Ya, ya sudah mau diapakan. Yang penting adalah berusaha. Nabi Adam juga. Nabi Adam anaknya yang satu durhaka. Bunuh saudaranya. Anaknya Nabi bunuh saudaranya sendiri. Jadi begitu. Tidak usah bingung, Bu, ya. Tidak usah bingung. Ya, tenangkan jiwa Ibu. Yang penting Ibu menasehati. Memberi masukan dengan ikhlas. Dari lubuk hati yang terdalam. Ibu berdoa. Sholat tahajud. Nangis. Doakan anak Ibu ketika nangis. Nangis. Bayangkan anak Ibu. Insya Allah batinnya Ibu nyambung sama batinnya anak Ibu. Jadi begitu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada Ibu anak yang solihin dan solihat. Demikian pula istrinya juga perlu dinasehati, ya. Mencaranya cara yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara menantu dengan mertua. Ya, ini ada pertanyaan, Ustaz, semoga Allah menyayangi Anda. Amin. Adakah doa atau wirid khusus agar anak jadi soleh dan cerdas? Dari Agung Aljaga Masjidi. Ya, doanya ya di Quran aja, doanya banyak di Quran ya untuk anak-anak. Anda bisa baca doa di surat Ali Imran ayat nomor 38, itu bisa dibaca. Kemudian juga di surat Ibrahim ayat nomor 35. Kemudian juga di surat Ibrahim pula ayat 40 dan 41. Kemudian juga di surat Al-Furqan ayat nomor 74. Ya itulah doa-doa. Di surat An-Naml ayat 19 itu juga bagus doanya. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu juga bagus doanya. Ya, mendoakan anak-anak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Walaupun tadi sempat terputus oleh mati lampu, tapi alhamdulillah oleh Allah dinyalakan lagi lampunya. Ya, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfaz auladana. Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Allahumma ihfazhum min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ashfihim wa afihim. Allahumma arzukum as-sihhah wal afiyah wa thabat wal istiqamah. Allahumma ahdi awladana ila suratikal mustaqim. Allahumma aj'alhum muti'ina lak wa li rasulik. Wa aj'alhum barina lil walidain. Wasilina lil arham. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami, pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami di dunia dan di akhirat, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, lindungilah anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari segala macam bencana dan musibah. Ya Allah, berilah anak-anak kami sehat walafiat, selamat, sejahtera, teguh dan istiqamah. Tunjukilah anak-anak kami ya Allah jalan yang lurus. Jadikanlah anak-anak kami taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadu wadai'uh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Karena kami yakin titipan-titipan yang kami titipkan kepadamu tidak akan kau sia-siakan. Engkau adalah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pemelihara, dan engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, kalau ada ibu-ibu yang sedang hamil ya Allah menjelang kelahiran, berikanlah kemudahan, kelancaran, keselamatan ya Allah. Mudah, lancar, selamat, sehat walafiat semuanya di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu mati husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu daripada mati su'ul khatimah. Ya Allah, kami ingin ya Allah kumpul dengan keluarga kami semuanya di dunia dan di surga ya Allah. Semuanya, bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, saudara, famili, semuanya kumpul di dunia, kumpul di surga ya Allah, di surgamu, surga Firdaus, bersama-sama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang wajahmu yang maha mulia ya Allah, mendapat ridhamu, dan engkau tidak murka selama-lamanya. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.